Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para ikhwanul akhwat fillah yang ada di masjid dan juga para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah taala senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan, keselamatan. Dijaga agama kita, dijaga fisik kita, harta kita, keluarga kita. Maka ketahuilah, penjagaan Allah akan diberikan kalau kita mau menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajitu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Tapi kalau kita melanggar aturan-aturan Allah, maka ingatlah, adab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, aku tambahkan. Kalau kalian kufur, ingat, adabku sangat pedih. Kalau kita berbuat dosa, sudah pasti ada balasannya. Para ulama menjelaskan bahwa bencana, musibah yang ada juga tidak lepas dari perbuatan dosa-dosa manusia. Ini diantaranya yang masih dibahas dalam kitab Ad-Dawa. Sebagaimana muallif mengatakan, wa man ladzi sallatur riha ala qaumi adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Lantas apa ya yang telah membuat angin, yang menguasai angin terhadap kaum 'Ad hingga mereka menjumpai kematian di atas muka bumi seperti pohon-pohon korma yang sudah lapuk. Ya, wa dammarat ma marat alaihi min diarihim wa hurusihim, sehingga angin tersebut menghancurkan dan memusnahkan segala sesuatu yang dilewati, baik rumah-rumah mereka, zuru'ihim wa dawabihim, tanaman mereka, binatang-binatang mereka. Hatta saru ibratan lil umam ila yaumil qiyamah, ya, hingga menjadi satu ibrah bagi umat-umat yang setelahnya hingga hari kiamat. Dan masih tersisa para jemaah, ya, bekas-bekas itu. Sehingga disuruh fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba perhatikan, berjalan di atas muka bumi, perhatikan apa yang terjadi bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam surat Al-Ahqaf yang terjadi pada kaum 'Ad. Surat Al-Ahqaf ayat 125. Wadhkur aho 'adin id andara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adaba yawmin 'adzim. Berikan peringatan kepada saudara 'Ad. Ya, ini Nabi Hud, ya, diutus kepada kaum 'Ad. Ketika Hud memberikan peringatan kepada kaumnya dengan rumah-rumah yang terbuat dari bukit-bukit, ya, dulu dari bukit-bukit, ya, telah berlalu orang-orang yang beri peringatan kepada mereka dan juga orang setelah mereka. Itu apa peringatannya? Jangan beribadah kecuali pada Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian tertimpa azab yang pedih pada hari yang agung. Apa jawabannya? Qalu ajitana litafikana an alihatina fatina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Malah menantang. Apa jawab mereka? Kamu datang agar kami memalingkan kami dari sesembahan kami ini, silakan, ya, datangkan apa yang menjadi ancamanmu. Kalau memang kamu orang termasuk orang yang benar, apa kata Nabi Hud? Qala innamal ilmu indallah wa ubalighukum ma ursiltu bih walakinni arakum qauman tajhalun. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu hanya di sisi Allah. Aku sampaikan kepada kalian ini seperti yang aku diutus. Aku bukan, ini bukan perkataan saya. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku melihat kalian termasuk orang-orang yang bodoh, jahil. Falamma rahu aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha adzabun alim. Ya, ketika mereka melihat awan hitam, langsung mereka senang menghadap, ya, awan hitam itu menghadap ke desa-desa mereka, ke tempat-tempat mereka, lalu mereka mengatakan ini adalah awan yang akan sebentar lagi hujan. Ternyata apa? Itu angin yang besar, ya, yang disegerakan oleh Allah Ta'ala, yang mengandung adab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itulah menghempas, menghanyutkan semua yang ada dengan perintah Allah Ta'ala. Sehingga di pagi hari sudah tidak tampak kecuali yaitu tanah-tanah mereka. Kadzalika najzil qaul mujrimin. Begitulah kami balas bagi orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa, para jemaah. Cuma ini, ya, sekarang begitu juga terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi gunung meletus, terjadi angin puting beliung. Ya, mari kita hadapi dengan tauhid. Sebab kalau dengan tauhid, insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, ya, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan dapat hidayah, dapat petunjuk. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahumul ladzii tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul faasiquun. Surah An-Nur ayat 55. Ya, Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang beriman dari kalian dan beramal soleh, itu apa? Diberikan kekuasaan seperti sebelum mereka. Kemudian agamanya akan dikokohkan, diri yang diridhoi Allah untuk mereka, serta diberikan, digantikan dari rasa takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Orang-orang yang beribadah kepada aku itu bertauhid dan tidak berlaku syirik. Surat An-Nur ayat 55. Kalau yang tadi, ya, surat Al-An'am, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Yaitu orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Surat Al-An'am ayat 82. Ya. Itu para jemaah. Diberikan apa? Rasa aman. Bukan rasa takut. Rasa aman. Nah, sekarang ini para jemaah, justru orang-orang sudah berbuat dosa tapi merasa aman. Ya. Berbuat dosa tapi merasa aman. Ingat, seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, dibuka barokah di langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa khadnahum bima kanu sibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka barokah dari langit dan dari bumi, tapi mereka mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri, satu desa merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu malam sementara mereka sedang tidur, atau mereka merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Maka minta pada Allah Ta'ala Ya, di antaranya para jemaah, ketika angin itu bertiup kencang, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ketika Nabi melihat angin kencang, ya, beliau baca doa, ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan dari angin tersebut dan kebaikan yang ada di dalam angin tersebut serta kebaikan apa yang ditiup dan dihempas oleh angin tersebut. Minta kebaikannya, minta kebaikan angin, minta kebaikan yang ada di dalam angin, minta kebaikan yang diterjang oleh angin, dan juga berlindung. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut dan keburukan yang ada di dalam angin itu serta keburukan apa saja yang dihempas oleh angin tersebut. Nah, kalau angin menghempas bawa keburukan, ya sudah, atap rumah bisa melayang. Tapi kalau kebaikan, ya diantaranya apa? Ya, apa namanya itu? Pembuahan putih bunga sehingga jadi buah, kan angin yang itu membuahkan kebaikan, itu ada kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, termasuk berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami sakhatika. Hadis juga dari Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari diangkatnya nikmat-Mu. Aku juga berlindung pada Engkau dari berubahnya afiah-Mu. Yaitu apa afiah di sini? Selamat, keselamatan dari wabah, dari penyakit, dari macam keburukan. Dan juga berlindung pada Engkau dari apa? Dari nikmatik, fujaati nikmatik, yaitu bencana yang datang tiba-tiba. Nikmah itu bencana, musibah. Dan juga dari segala bentuk kemurkaan-Mu. Hadis sahih para jemaah. Mari kita tahu di antara tauhid itu apa? Yaitu berdoa kepada Allah, sikapi dengan itu. Ya. Sikapi dengan hal tersebut. Kemudian kata beliau, beliau mengatakan di sini, وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ حَتَّى قَطَعَتْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ. Ya. Yang mengirim apa yang telah, atau iya ya, ya, وَمَا الَّذِي أُرْسِلَ, apa yang telah dikirim kepada kaum Samud, yaitu as-soihah, suara yang keras, sampai memutus jantung-jantung mereka yang ada di perut-perut mereka sehingga mati semuanya, ya, sebagaimana terdapat dalam surat Hud ayat 66 sampai 67, ya. Falamma jaa amruna najaina saliha walladheena aamanu ma'ahu birahmatin minna wa min hizzi yawmi idzin inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Ketika datang perintah kami, kami selamatkan Nabi Saleh dan orang beriman yang bersama mereka dengan rahmat yang kami beri, yang datang dari kami, ya, dan kami selamatkan dari adab pada hari itu. Sesungguhnya Rabb-mu maha kuat dan maha perkasa, maha mulia. Wa ahadal ladina dzalamu shayhatu fa asbahu fi diarihim jathimin. Ya, kemudian kami adab orang-orang yang dolim dengan soihah, dengan suara yang keras para jemaah, sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka, binasa di rumah-rumah mereka. Nah, sekarang ini banyak terjadi musibah-musibah besar bersamaan, ya. Namun karena sudah biasa, akhirnya sudah tidak peka lagi. Ya, ada ucapan, ada perkataan, likathrotil misas tumitul ihsas, karena banyaknya sentuhan maka apa? Bisa membunuh kepekaan. Ya. Karena sering mendengar berita itu, ya sudah akhirnya biasa. Disuruh ngambil pelajaran dari yang sudah meninggal, tapi kita ketika ada orang meninggal biasa. Maka ketika merasa biasa, kondisikan kita menjadi luar biasa. Sehingga mohon pada Allah Ta'ala bahwa saya juga akan meninggal, ya, juga kita merasakan bagaimana nanti saya akan ditanya semuanya, apa sudah saya persiapkan. Jadi kita kondisikan, seandainya kita mendengar berita kematian, yang mendengar musibah-musibah yang ada, kemudian kita seperti biasa saja. Mungkin tidak seperti itu, mungkin para jamaah sekalian. Ya, ketika kita merasa biasa saja, maka hendaklah kita apa? Kondisikan diri kita untuk bisa luar biasa. Dalam pengertian, kita ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa bahwa kita juga akan seperti itu, ya. Wa man ladzi rafa'a quran lutiya hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim thumma qalabaha 'alaihim faja'ala aliyaha safilaha fahlakahum jami'a. Jadi apa yang mengangkat yaitu desanya kaumnya Nabi Lut sampai malaikat itu mendengar gonggongan-gonggongan anjing, kemudian malaikat pun membalik, ya, atas mereka negeri tempat-tempat mereka sehingga bagian atas menjadi bagian bawah, ya, dibalik sama Allah Ta'ala sehingga membinasakan semuanya, ya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 73-74, ya, 73-74. Fa'akhadhathum sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian kami binasakan mereka dengan suara yang keras yang muncul di pagi hari, lalu kami jadikan bagian atas jadi babak bawah, jadi balik, buminya dibalik. Setelah dibalik, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kami lempar dengan batu, batu yang panas. Itu para jemaah, itu kaum Nabi Lut yang melakukan yaitu perbuatan-perbuatan sesama jenis, ya, yang sekarang dikenal dengan gay, termasuk juga yang sama perempuan. Hukumannya seperti itu, dilempar dari atas, didorong dari tempat tinggi terus dilempar, ya. Itulah para jemaah. Nah, sementara sekarang minta dilindungi seperti itu, ya, padahal perbuatan seperti itu juga berakibat. Jangan bilang bahwa itu adalah pribadi, privasi, jangan. Itu juga berakibat pada yang lain. Kalau dosa-dosa dibiarkan juga berakibat pada yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya berakibat kepada orang yang berbuat dosa, tapi juga pada yang lain. Nabi juga bersabda, yazu jaisunil ka'bah faida kanu bi baida'i minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah mau menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka berada di satu tanah lapang, Allah musnahkan, hancurkan semua dari pertama sampai terakhir. Lalu berkatalah Aisyah, aku berkata, kata beliau, wahai Rasulullah, bagaimana bisa dihancurkan semua, dimusnahkan semua, dari pertama sampai terakhir. Padahal di antara mereka ada orang hanya berjualan saja. Dan juga ada orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Alias apa? Ada orang yang baik, tidak berbuat dosa. Lalu beliau mengatakan, semuanya akan dimusnahkan, dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya. Artinya, meskipun tidak ikut berbuat dosa, karena berada di zona merah, maka dia bisa kena akibat perbuatan dosa yang lain. Kalau perbuatan dosa itu didiamkan, ya. Kalau perbuatan dosa itu didiamkan, maka perbuatan dosa harus diberikan peringatan, dinasihati, tentu saja dengan skala, dengan level yang sesuai dengan kondisi, dengan lembut, dengan bijaksana, tegas, sesuai dengan kondisi, ya. Artinya tidak diam. Tsumma atbahu mijarata minas sama' amtaraha 'alaihim. Kemudian diikuti dengan hujan batu dari langit. yang menghujani mereka dengan batu, yaitu kaum Nabi Lut. Tadi sudah dalam surat Al-Hijr ya 73-74. Fajama alaihim minal uqubati ma lam yajmahu ala ummatin ghairihim. Maka di sini Allah Ta'ala mengumpulkan yaitu uqubah, sanksi, siksa sebagaimana belum pernah dirasakan oleh umat yang lain. Kita lihat di balik itu tanah, setelah itu dilempar dengan batu panas, min sijil, batu-batu panas. Ini akibat homoseksual, kaum G, LGBT, ya, kaum muslimin di Indonesia ini terbanyak. Jangan biarkan seperti itu. Kepada para tokoh masyarakat kita semua, ya, harus memberikan peringatan sesuai dengan level-level yang ada. Dari halus, lembut, meningkat-meningkat, dan seterusnya, sesuai dengan kondisi yang ada dan juga tentu akibatnya. Tapi insya Allah semua menolak seperti itu, kecuali memang orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Termasuk juga orang-orang yang memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di balik itu. Sementara akibat ya dari perbuatan itu bisa terjadinya berbagai macam musibah. Sebenarnya dikumpulkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Akibat dosa-dosa itu, ya. Fakullan akhadna bidambihi, faminhum man akhada man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man ahadathu sayhatu, wa minhum man khasafna bihil ardh, wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami adab mereka itu, masing-masing mereka, dengan apa? Karena dosa. Karena dosanya. Ada sebagian dari mereka yang apa? Yang kami hujani batu di langit. Ada yang kami matikan dengan suara yang keras. Ada juga yang kami tenggelamkan, disedot oleh bumi, seperti Korun. Ada juga yang ditenggelamkan oleh air, seperti kaum Nabi Nuh, seperti Fir'aun. Ini para jemaah. Allah tidak zalim pada mereka, tapi mereka yang zalim. Makanya di sini mari kita senantiasa selalu berusaha untuk menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Begitu pula memberikan nasihat terutama kepada keluarga kita, kepada anak-anak, kepada pak istri. Sampaikan, jangan dibiarkan perbuatan-perbuatan yang salah. Berdoa minta taufik pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim, ya, Allah mengumpulkan kepada mereka dari berbagai macam hukubat, yaitu kepada kaum Nabi Lut yang belum pernah dialami oleh orang sebelumnya. Wa li ikhwanihim amsaluha wa ma hiya minadh dhalimin mibaid, ya. Maka di sini juga termasuk kepada saudara-saudara mereka, ya. Wa ma hiya minadh dhalimin mibaid, dan tidaklah itu ya jauh kepada orang yang zalim. Maksudnya orang yang dolim akan merasakan itu. Al-Ankabut tadi, wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang dolim sehingga ada gempa. Bukan Allah yang dolim sehingga ada tsunami. Bukan Allah yang dolim sehingga gunung meletus. Bukan Allah yang dolim sehingga terjadi banjir bandang, tapi yang dolim kita manusia, para jemaah. Ya. Wa mal ladzi ursila ala qaumi Syu'aib sahabal adzabi kadzulal falamma sara faqa ru'usihim amtar 'alaihim naran taladdha. Begitu pula apa yang menjadi sebab dikirimnya kepada kaum Nabi Syu'aib berupa apa? Berupa awan adab seperti naungan, kemudian menaungi di atas kepala mereka, dan ternyata apa? Amtar 'alaihim naran taladdha. Hujan turun adalah api yang menyala-nyala. Wamaladi awroka Fir'aun wa kaumahu fil bahr. Lantas apa yang telah membuat Fir'aun tenggelam bersama kaumnya di tengah lautan? Tumbana kola arwahum ila jahannam. Lalu dipindah ruh-ruh mereka ke dalam neraka jahannam. Fal ajasadu lil gharq wal arwah lil harq. Ya. Maka jasad-jasadnya tenggelam, ruhnya dibakar. Para jemaah. Wamaladi khasafa bi Qarun wa darihi wa mali wa ahlih. Lantas apa yang menyebabkan Qarun tenggelam bersama dengan hartanya, bersama dengan rumahnya, bersama dengan keluarganya? Ya, wa ma ladhi halaqal qurun min ba'di nuhin bi anwa'il uqubat wa dammara tadmira. Wa ma ladhi halaqa al qurun. Ya. Apa yang membinasakan generasi-generasi setelah Nabi Nuh dengan berbagai macam al-uqubat, yaitu bencana-bencana, wadammaraha tadmira, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Wa maladhi ahlaka qauma sahib yasin bisayha hatta hamidu an akhirihim. Begitu pula apa yang telah membinasakan sahibnya Yasin dengan suara keras sampai mereka mati semuanya. Umar ladhi ba'asa ala bani Israel qawman uli ba'asin syajid. Begitu pula apa yang menyebabkan dikirimnya kepada bani Israel satu kaum yang keras, diktator, ya, yaitu Jalut, ya, fajasu khilal ad-diyar wa qatalur rijal wa sabud durriyata wa nisa, sehingga mereka menguasai harta-harta mereka, negeri-negeri mereka, membunuh laki-lakinya, kemudian menjadikan keturunan dan perempuannya sebagai apa? Sebagai sabiyah, tawanan-tawanan. Ya, wahraqud diyar wa nahabul amwal, membakar rumah-rumah, mengambil paksa harta-harta. Tsumma ba'atsa alaihim maratan tsaniyah, lalu dikirim kembali setelah itu yang keduanya. Fahalaku ma qadur alaih wa tabbaru ma ala tadbiro, dan penguasa yang kejam, diktator, dolim, ya, korup, membinasakan mereka sekuat tenaga mereka, ya, kemudian mengambil apa namanya, menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Itu semua karena dosa, sehingga menjadi hina. Penguasa-penguasa yang dolim, ya, semua karena dosa. Sebagaimana pernah kita dengar bersama hadis Abdul bin Umar, di mana Nabi bersabda, idza tabayatum bil inah wa khatum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Barang apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu dengan sistem riba, kalian pegang ekor sapi dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad. Ulama menjelaskan ini mimba bil misal, ya. Kalau sudah kalian jual beli dengan riba, berarti apa? Yang haram sudah merata, tidak hanya riba saja. Pegang ekor sapi, rela dengan pertanian, bukan hanya sapi sekarang, ya, mobil kuda juga ada, tapi sapi duluan, ekor sapi beneran, tapi mobil macam-macam. Ria itu apa? Rela dan cinta dunia. Meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban, banyak kewajiban ditinggalkan. Apa akibatnya para jemaah? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan menguasakan kepada kalian az-dhul, yaitu dengan kehinaan. Entah dengan pemimpin-pemimpin yang dolim seperti yang dialami Bani Israel, ya, Jalut, kemudian dikirim Nabi Hud, ya, dikalahkan oleh beliau. Ya, kemudian dihinakan banyak, tapi seperti buih yang ada di lautan, mudah dihempas sesuai dengan ombak yang ada. Ya. Meskipun banyak orang, banyak mudah untuk menistakan agama, begitu mudahnya meremehkan agama. Semua karena apa? Karena dosa kita. Dan Nabi memberikan solusi, bahkan juga peringatan sekaligus solusi, bahwa kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Memang kita mungkin tidak muluk-muluk untuk bisa membuat kaum muslimin semuanya sadar, karena memang bukan hak kita untuk bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kita memiliki kesempatan untuk memberikan hidayatul irsyad, menyampaikan kebenaran, jangan berhenti. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus, yaitu hidayatul irsyad, hidayah ilmu, hidayatul bayan. Di antaranya mudah-mudahan apa yang kita lakukan masuk di dalamnya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa. Sedikit apapun dan sekecil apapun, kita mengambil bagian. Untuk apa? Untuk kembali dan mengembalikan umat ini kepada agama mereka. Karena itu jaminan yang diberikan Nabi, ancaman sekaligus jaminan. Ya, idza tabaytum bil ina wa hatum atnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau apabila kalian berjual beli dengan inah, sistem riba, kemudian pegang ekor sapi dan ridho dengan peranian, meninggalkan jihad, Allah menguasakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan itu tidak akan dicabut, layan ziuhu, tidak akan dicabut kehinaan itu. Berarti apa? Kalau kita tetap berada di dalam kubangan dosa-dosa tersebut, maka kita akan selalu berada dalam kehinaan. Banyak, tapi seperti buih, mudah diombang-ambingkan. Banyak, tapi seperti santapan yang ada di meja makan, kata Nabi, yang diperebutkan oleh sekian banyak orang, yang siap untuk disantap. Ada penyakit apa? Yaitu dua penyakit, al-wahan, penyakit wahan, hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Para jemaah rahmat Allah, jalan keluarnya dari kehinaan itu adalah hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Apa salah satu media yang sangat mulia dan insya Allah efektif, tidak lain adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, karena ilmu sebelum kita berbuat, ya, sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Dengan ilmu ditunjukkan yaitu cahaya-cahaya sunnah. Dengan ilmu diberikan penegasan antara hak dan batil, salah dan benar, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana perbuatan maksiat. Tentu semuanya dengan ilmu. Dengan ilmu akan merubah orang, jika ilmu itu bermanfaat, yang tadinya bergelimpangan dengan perbuatan syirik menjadi seorang yang bertauhid, yang tadinya mereka ya bersama hidup dengan perbuatan-perbuatan bid'ah kemudian ditinggalkannya, selalu bertanya bagaimana sunnahnya, seperti tadi ya hadis yang dikirim ya, yaitu Quraib diutus oleh Ibnu Abbas, oleh Abdurrahman bin Azhar ya, kepada siapa? Kepada Aisyah, hanya bertanya tentang dua sholat, dua rakaat setelah sholat asar. Ditanyakan kepada Ummu Salamah, yaitu apa? Begitu mereka menghargai dan menghormati ilmu. Mari kita juga seperti itu. Apa yang kurang dari kita, kita segera untuk mencari tahu. Apa yang sudah kita ketahui, mari kita coba untuk berusaha mengamalkannya. Mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar berharap menjadi salah satu yang bisa menahan datangnya musibah, datangnya bencana yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, dengan salat, ya, dengan keikhlasan, bahkan hal turzakuna illa bidu'afaikum, tidakkah kalian mendapat hal tunsuruna wa tuzakuna illa bidu'afaikum, bukankah Allah telah memberikan pertolongan dan rizki kepada kalian dengan sebab adanya orang-orang yang lemah dari kalian? Dengan apa? Bi salatihim wa du'aihim wa ikhlasihim, dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan salat-salat mereka. Maka doa, ikhlas, salat, ya, amal-amal yang baik, yang ikhlas dan ittiba sesuai dengan contoh Nabi, insyaallah kalau kita lakukan, kita harapkan bisa mencegah bencana-bencana yang ada. Namun ketika menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancamannya adalah datangnya fitnah dan datangnya adab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertimpa fitnah dan tertimpa adab yang pedih. Fitnah sasarannya hati, adab yang pedih sasarannya fisik. Fitnah diletakkan pertama kali karena bahayanya tidak kalah dahsyat dibandingkan menimpa fisik. Ya. Apa yang menimpa hati? Fitnah itu kesesatan. Kesesatan, kesyirikan, perbuatan bid'ah, juga termasuk perbuatan maksiat. Itu semua adalah fitnah hati para jemaah. Sehingga kita harus lebih takut dengan kondisi dan keadaan seperti itu. Ya. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, saya mau ihram, dari mana saya harus memulai? Dari Dhul Hulaifah, karena di Madinah. Ya. Tapi orang ini maunya di apa? Dari Masjid Nabi, di samping kuburan Nabi. Untuk nambah apa? Nambah panjang, nambah jarak. Dengan tujuan biar nambah pahala. Jangan, nanti tertimpa fitnah kamu. Fitnah apa? Ini cuma jarak saja kok. Dibacakan ya tadi An-Nur ayat 63 oleh Imam Malik, falyahdharil ladzina yukhalifuna dan amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah taala menjaga kaum muslimin, menjaga negeri ini dari bencana yang ada. Semoga Allah mengangkat dan tidak mengembalikan lagi wabah-wabah penyakit ya seperti corona dan yang lainnya, begitu pula bencana-bencana yang ditimpa bencana. Semoga diberikan kesabaran, semoga diganti dengan yang lebih baik, dan yang mampu untuk memberikan bantuan silakan bantu, paling tidak bantu dengan doa. Dan tempat-tempat yang belum kena musibah, semoga Allah Ta'ala tidak timpakan kepada mereka musibah. Dan yang belum dapat musibah, maka jangan takabur, ya jangan angkuh, justru malah harus tambah takut kepada Allah, banyak berdoa diantaranya tadi. Kalau ada angin ribut, angin kencang, bacalah doa sebagaimana diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Apabila juga penyakit-penyakit yang ada tadi, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lenyapnya nikmat-Mu, nikmat sehat, nikmat kita aman, nikmat kita bisa makan. Jangan Engkau lenyapkan semua nikmat itu ya Allah. Aku juga berlindung kepada Engkau dari apa? Dari berubahnya afiah-Mu. Yang tadi dapat afiah, perlindungan, keselamatan dunia akhirat. Perlindungan, keselamatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Aku berlindung, jangan dicabut, jangan dirubah ya Allah. Dari penyakit-penyakit yang ada, diberikan kesehatan, keselamatan. Maka tolong jangan dicabut itu ya Allah. Begitu pula, jangan Engkau timpakan kepada kami, yaitu nikmah, nikmah pakai kof. Ya, kalau yang tadi, nikmat. Ini nikmah pakai kof, yaitu apa? Nikmah ini bencana yang datang dengan tiba-tiba, bencana yang datang tanpa kita sadari. Begitu pula minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk macam kemurkaan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka kita para jemaah sekalian, jangan hanya mengatakan ini lempengan bumi yang bergeser, ini karena gletser ya yang mencair di kutub utara, atau ini karena global warming, pemanasan global ya. Tapi ingat, semua karena dosa-dosa manusia. Apa sih salahnya, apa sih tidak enaknya mengatakan iya ini karena dosa kita semua, sehingga kita mohon ampun dan kembali kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuro. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, dari Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, suaranya kurang bisa kami simak. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Silakan nanti bisa menghubungi kami lagi. Dari Ibu Mimin di Cirebon yang bertanya, Ustadz, Apakah doa untuk anak-anak supaya menjadi soleh dan solehah, rajin sholat? Pada zaman sekarang ini anak-anak kita sangat terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau konten-konten di medsos dan lain sebagainya, bahkan di pergaulan yang begitu sangat campur baur dan rusak. Bagaimana dan seperti apa kami mendoakan mereka agar supaya terkabul menjadi anak soleh dan soleha? Silakan Ustaz. Dan anak-anak supaya bisa istiqomah sholat dan seterusnya. Karena apa? Karena memang kita harus hati-hati dari anak-anak yang meremehkan sholat dan hanya ikut hawa nafsunya, terutama di medsos. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tab'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Kemudian mereka meninggalkan generasi-generasi yang meremehkan sholat dan hanya mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan kami lemparkan ke dalam neraka. Ya, bagaimana para jemaah? Upaya kita diantaranya dengan doa selain yang lain, mendidik dengan didikan-didikan yang sesuai dengan Islam. Doa, ya, kepada ibu yang bertanya, dalam surat Al-Furqan ayat 74, yaitu apa? Walladzina yaquluna rabbana habalana ya min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, berikan kepada kami, ya, yaitu apa? Min azwajina wa dhurriyyatina, dari istri-istri kami dan juga dzurriyah kami, anak-anak keturunan kami, menjadi apa? Qurrata ayun, yaitu menjadi penyejuk pandangan mata, anak yang soleh, ya, dan juga jadikan mereka yaitu pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Nah, ini para jemaah minta kepada Allah Ta'ala diberikan anak-anak yang soleh, solehah, ya, sebab memang terjadi anak-anak yang meremehkan sholat, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholah, ya, itu dalam surat Maryam 59, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabu'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Kemudian mereka meninggalkan generasi-generasi setelah itu. Yaitu apa? Orang-orang, anak-anak yang menyia-nyiakan salat dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, sekarang hawa nafsu bisa dibuka di, tadi ibu bilang, di internet, ya. Ya itu fa khalafa min ba'dihim khalfun, surat Maryam ayat 59. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan kembali memberikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Jalan Ibu Samina di Cibinong. Silakan. Ibu Ustaz. Iya, pertanyaannya sesuai dengan pembahasan Ibu, ya. Iya. Nah, ini kan apa makna dari kata Allah tidak akan mencabut kenikmatan bila dia bertakwa, dengan Allah akan menguji kelaparan, kekurangan harta dan lainnya. Dan pertanyaannya, bagaimana memperteguh telapak hati kita diartikan dengan keteguhan hati dan keteguhan hati kita di jiwa kita. Mohon nasihat atas jazakum wa khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Boleh antum ulang, ahi. Boleh diulang, maaf ya. Iya Ustaz. Intinya bagaimana kita memperteguh hati agar keimanan kita semakin kuat? Karena ibu tadi membacakan sebuah ayat yang berkaitan Allah akan mencabut nikmat kita kecuali orang-orang yang apa? Yang bersyukur dan sebagainya. Silakan Ustaz. Iya. Jadi antara Allah cabut nikmat dengan Allah uji, maka di sini hendaklah dipahami, ya, kalau kita orang beriman itu pasti akan mendapatkan ujian, ya. Dan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan segerakan azab siksa, diantaranya dicabutnya nikmat di dunia ini. Seperti Nabi bersabda, Ida aradallah bil abdi khaira, ya, amsaka bidambihi, astagfirullahaladzim, ya. Ida aradallah bi abdihi al khaira, ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallah bi abdihi asyarra, amsaka bidambihi, thumma yuafi bihi yawmal qiyamah. Aw hatta yuafi bihi yawmal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Dicabutnya nikmat dan lain sebagainya karena perbuatan dosa dia, itu sebenarnya adalah apa? Kehendak baik Allah kepada dia. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, nanti dibalas pada kiamat. Maka yang baik apa? Ya istighfar. Istighfar itu artinya apa? Yaitu istighfar itu apa? Artinya ya dihapuskannya dosa, satrud dunub, ya. Dihapuskan dosa bersama dengan itu apa? Diselamatkan dari bencana, ya. Istighfar itu dihapuskannya dosa, kemudian diselamatkan dari bencana akibat dosa dengan istighfar. Tapi kalau tidak istighfar, diturunkan musibah, dicabut nikmat, dan itu jadinya kafarat dosa-dosa tersebut, ya. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin wala ghamin wala hazanin hatta asyakotu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, kesedihan, kegundahan, apa saja tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya akan menjadi kafarat, menghapus dosa-dosa. Namun bisa kita, ya, dengan izin Allah dosa dihapus dan musibah yang akan menimpa kita itu tidak terjadi. Dengan apa? Dengan istighfar, ya. Jadi istighfar itu talabul maghfirah, minta maghfirah. Maghfirah itu apa? Dihapuskannya dosa, ditutup dosa, bersama dengan itu tidak ada ya sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah kalau kita mengatakan saya enggak punya dosa, susah sih. Pasti kita semua punya dosa. Ya, namun kalau kita sudah merasa ya Allah saya sudah baik begini, ini ujian. Ya, jangan kita berburuk sangka kepada Allah, tapi hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Memang Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami uji kalian dengan apa? Bisyai'in minal khauf, ya, rasa takut. Bisyai'in minal khauf, rasa takut. Rasa lapar. Kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Mereka bergembira pada orang yang sabar. Siapa? Orang yang ketika dapat musibah mengatakan sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Farida di Maluku Utara, Salabi saya. Silakan Ibu dikecilkan dulu volume televisinya, volumenya. Ibu langsung saja bertanya, silakan. Oh iya iya. Iya. Begini Ustadz, yang saya mau tanyakan bagaimana cara menghadapi tetangga kita yang apabila kita kasih tahu bahwa sesuatu perbuatan dosa, tapi mereka meyakini bahwa mereka tidak melakukan dosa dan katanya dosanya itu nanti urusan dengan Allah. Ya baik, terima kasih atas nasihatnya, atas pertanyaannya. Iya. Silakan Ustaz. Ya baiklah. Bagaimana menyikapi saudara kita, tetangga atau yang lain ketika diberikan nasihat, ya, bahwa diberi nasihat ini urusan saya dengan Allah, ya. Maka hal seperti ini, ya, jangan membuat kita kecil hati. Kenapa? Pertama, karena agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah. Sampai tiga kali Nabi mengatakan agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wal kitabihi wal rasulihi wal aimatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin semuanya. Apa nasihat itu? Al-khulus. Yaitu yang murni, kemurnian. Ya, nasahatul asla idza kharasa min asy-syam'i. Aku melakukan nasihat pada madu kalau madu itu sudah lepas dari lilinnya. Maka yang nasihat adalah madu yang murni. Maka ketika orang ngasih nasihat artinya memberikan madu yang murni, madu yang bersih dari lilin-lilinnya, siap minum dan nikmat. Yang kedua, bahwa menasihati orang itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatin wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ya, bukan kepada kita untuk angkut menjadi pengawal, menjadi pengikut, tidak, ya. Tapi apa? Ke jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan perdebatan yang baik. Ingat bagaimana keutamaan kalau dia ikuti nasihat itu. Man dalla ala huda falahul ajr mithlu ujri man tabi'ahu. Walayan kusudalika minhu syai'a. Barang siapa yang menjadi perantara menunjukkan orang kepada hidayah, dapat pahala seperti orang yang ngerjakan tersebut. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau jadi sebab orang dapat hidayah, lebih baik pahalanya dibandingkan unta merah. Unta merah itu mahal harganya, bisa ratusan juta, di atas 100 juta, ya. Nah, kemudian diantaranya yang terpenting, ya, pada surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang beriman, wajib kalian menjaga diri kalian, maka tidak akan mencelakakan kalian orang yang tersesat ketika kalian dapat hidayah. Tapi ini jangan sampai salah paham sehingga meninggalkan tadi nasihat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak, ya. Nah, jadi kita juga jangan merasa putus asa dengan mereka-mereka yang berbuat seperti itu. Tetap kita nasihati dengan baik. Diterima alhamdulillah, tidak, ya, kita harus bersabar karena memang di situ ujiannya. Jangan berhenti, jangan putus asa memberikan nasihat, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Tafsir barakallahu fikum jazakallahu khairan. Kembali kami berikan kesempatan. Selanjutnya masih di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid, ya, silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Ini terkait dengan judul ceramah Pak Ustaz, dampak negatif maksiat dan dosa. Saya pernah mendengar ada ceramah terkait dengan orang yang sakit itu antara lain karena dampak negatif dari maksiat dosa yang dilakukan, dan yang satunya lagi pola makan, Pak Ustaz. Kalau yang saya ingin tanyakan terkait dengan dampak negatif maksiat dan dosa yang menyebabkan orang sakit sehingga sampai belum sembuh itu, tapi dia tetap berusaha dan berdoa. Seperti apa ini Pak Ustaz, usaha yang mungkin belum dilakukan orang itu sehingga berlama-lama dia dikasih sakit. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama kita harus akui bahwa semua bencana, musibah yang kita alami harus diyakini. Satu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Yang kedua, memang akibat perbuatan dosa kita. Ya, di antaranya tadi, mungkin pola hidup yang tidak benar itu juga kesalahan. Karena disuruh makan, kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Nah, ya, Maka di sini hendaklah kita harus menyadari. Nah, bagaimana dengan orang yang masih belum sembuh, ya? Bagaimana dengan mereka yang masih belum sembuh? Maka hendaklah ya bersabar dan tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kesembuhan, kemudian juga berobat. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, ya, fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi idznillah azza wa jalla, rawahu Muslim dari Jabir bin Abdullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu tepat mengenai sasaran penyakit, sesuai, maka akan sembuh, bara'ah, insyaallah sembuh dari penyakit bi idznillah, dengan izin Allah. Ya. Nah, di sini kita memang harus mengambil sebab. Ya, kita harus mengambil sebab. Sebab ada dua macam, ada namanya as-sabab al-kauni, ada namanya as-sabab asy-syar'i. Sebab kauni adalah sebab yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan cara pengalaman hidup, dengan cara penelitian, dengan cara hipotesa, ya, para ahli kesehatan. Nah, itu namanya sebab kauni. Sebab syar'i, sebab yang dijelaskan oleh syariat. Bagaimana cara jelaskan? Seperti madu ada di Quran, seperti di ruqyah, ya, dengan surat Al-Fatihah. Ah, namun tadi ya kita harus ingat bahwa kalau Allah menghendaki sembuh sembuh, kalau tidak ya kita harus bersabar, dan sakit itu akan menghapus dosa-dosa, ya, sehingga jangan sampai terbawa oleh perasaan, apalagi sampai buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Biasanya kalau orang sakit kemudian negative thinking, ya, apalagi sampai kepada Allah Ta'ala, ya, dia memiliki apa namanya, akan jadi beban, dan beban tersebut akan memperparah atau membuat lama sakitnya. Tapi harus berbaik sangka kepada Allah, lepas beban-beban, ya, karena sakit fisik kalau ditambah dengan sakit hati akan berat. Tapi ketika sakit fisik ditopang dengan kesehatan hati, insya Allah jadi obat, minimal akan meringankan. Ya, maka sebagian dokter memberitahukan kalau sakit coba ingat-ingat yang enak-enak, disuruh ingat-ingat. Nah, kita tidak disuruh zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah maka jantung itu tenang, qulub itu jantung. Nah, kalau jantung sudah pikirannya ruwet, ya, negative thinking macam-macam, akan tambah berat. Setan akan masuk. Karena setan apa? Masuk melalui peredaran darah. Asyaiton yajri majrod dam, setan tuh masuk melalui peredaran darah. Nah, kita tahu jantung itu memompa darah. Allahu a'lam bishawab. Sehingga apa? Kalau kita punya masalah, punya apa saja, sudah tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Allah selamatkan beliau dan api jadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Bagaimana pada perang Badar, Nabi dengan sahabat cuma 313 orang, sementara orang musyrik 1000, dan perbekalan perang begitu ampuh, ya, begitu banyak cukup. Alladzina qala innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang berkumpul, yaitu orang kafir, mengatakan kepada orang Islam bahwa pasukan kami sudah mengepung kalian dari berbagai macam penjuru. Takulah kalian, tapi ternyata apa? Bertambah iman. Lalu mereka mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil, tempat bersandar. Maka bacalah seperti hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bacalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti Nabi Yunus ketika mengalami kesulitan. Ya, sehingga apa? Di sini sebab kauni berobat ya, juga sebab syar'i juga dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita semuanya, mengampuni kita, melindungi kita dari berbagai musibah. Kurang lebihnya bagi, mohon maaf. Syukran jazakumullah ala atas kehadiran antum, kebersamaan dari subuh, dan juga ikhwan di studio. Semoga semua jadi pahala kita dan mengangkat dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.